السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, saudaraku sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja', pertemuan ke-107. Poin yang akan kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah perkataan Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Rahimahullahu Ta'ala. Beliau berkata, Faslun wa kullu hayawanin istatabathu al-arabu fahuwa halalun. Semua jenis hewan yang dianggap baik oleh orang Arab, tentunya ketika Nabi Muhammad diutus, beliau pertama kali datang di tengah komunitas bangsa Arab. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Rasulullah bersabda dengan bahasa Arab. Para sahabat berkomunikasi dengan bahasa Arab. Dan itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Walaupun bukan sebagai ukuran kedudukan seorang hamba di hadapan Allah. Karena ukuran dari kedudukan seorang hamba, sebagaimana sudah kita maklumi bersama, adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada keutamaan bangsa Arab dari bangsa Ajam kecuali dengan takwa. Ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya mereka memiliki fadl, memiliki keutamaan, diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Al-Qadi Abi Syuja' mengatakan, kullu hayawanin istatabathul arabu fahuwa halal. Semua jenis hewan yang dianggap baik oleh bangsa Arab, maka makanan itu halal. Illa ma warada syar'u bitahrimihi. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan haramnya makanan tersebut. Jadi apa-apa yang dianggap baik oleh orang Arab, maka itu adalah halal hukum asalnya. Kecuali apabila ada dalil, ya, ada dalil yang mengatakan bahwa itu haram, tentunya secara otomatis menjadi haram. Lalu dikatakan di sini, wa kullu hayawanin istakhbathathu al-arabu fa huwa haramun. Dan semua jenis hewan yang dianggap kotor atau dianggap menjijikkan oleh bangsa Arab, maka dia disebut haram. Dia dihukumi haram. Illa ma warada asy-syar'u bi ibahatihi. kecuali apabila datang dalil yang menunjukkan bahwa hewan itu mubah, boleh dimakan. Ya. Jadi apa-apa yang dianggap baik oleh bangsa Arab itu hukum asalnya halal. Ya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram. Apa-apa yang dianggap kotor, keji, ya, jorok oleh bangsa Arab, maka hukum asalnya haram, kecuali ada dalil dari Quran atau As-Sunnah yang menunjukkan itu halal. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala berkata, "Ai udduhu tayyiban au khabithan." Maksudnya adalah apa yang mereka anggap baik dan apa yang mereka anggap kotor. Wa'tabara urful Arab fi hadza. Dan di dalam menentukan hal ini, kita bisa menjadikan kebiasaan bangsa Arab sebagai iktibar, sebagai apa namanya, sebagai salah satu ukuran. Walaupun ukuran yang paling mendasar sebenarnya syariat. Hukum asal ibadah terlarang. Hukum asal selain daripada ibadah, baik itu makanan, minuman, transaksi, dan lain sebagainya adalah al-ibahah, mubah. Itu dasarnya. Ya. Tetapi para ulama menyebutkan bangsa Arab, ya, dikarenakan kedudukan dan anugerah yang telah Allah berikan kepada mereka. Tadi sudah kita sebutkan contohnya bahwa Nabi yang paling mulia adalah dari bangsa Arab. Al-Quran, mukjizat yang kekal itu di dalam bahasa Arab. Ya. Oleh karenanya ini adalah fadlullah, karunia, anugerah yang Allah berikan, ya, kepada siapapun yang dia kehendaki. لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ خُوْطِبُوا بِالشَّرْعِ أَوَّلًا. Lalu kenapa bangsa Arab bisa menjadi semacam barometer yang terkait dengan masalah halal dan haram suatu makanan? Karena mereka adalah bangsa yang khutibu bisyari awalan, terkena khitab, terkena perintah dan larangan pertama kali. Jadi sebelum Islam tersebar ke banyak negeri, ya, dibawa oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka mereka adalah awwalu ma khutibu bisyara'. Mereka lah orang-orang yang pertama kali mendapatkan khitab, mendapatkan perintah dan larangan, sekaligus mendengarkan penjelasan-penjelasan, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat atau telah berfirman, Allah telah berfirman, telah berkata tentang standarisasi makanan yang halal. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Ma'idah ayat yang keempat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu, baik yang bangsa Arab atau yang bukan bangsa Arab, baik yang kulitnya putih, hitam, dan lain sebagainya. Ya, katakan kepada mereka semua, uhilla lakumut tayyibat. Telah dihalalkan untuk kalian apa-apa yang baik. Ya, mastatabahun nas. Apa-apa yang dianggap baik oleh manusia. Ya, at-tayyibat. Makanan-makanan yang baik, ya, yang halal secara zatnya, ya, dan baik secara gizinya, manfaatnya untuk tubuh manusia. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain suratul Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik yang kami berikan untuk kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah ya apabila kalian benar-benar orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ukurannya sederhana. Apa yang dianggap baik oleh manusia itu baik. Dan Allah mengharamkan segala khaba'is, segala sesuatu yang keji, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kemudian, muallif rahimahullahu ta'ala berkata, وَيُحْرَمُ مِنَ السِّبَعِ مَا لَهُ نَابٌ قَوِيٌ يَعْدُو بِهِ. Ya, yuhram مِنَ السِّبَعِ, diharamkan dari hewan-hewan yang buas, ya, diharamkan dari hewan-hewan yang buas, yaitu hewan lahunabun yang memiliki taring, hewan yang memiliki taring, ya, anjing, serigala, harimau itu kan memiliki taring, qawiyun memiliki taring yang kuat, ya'du bihi, yang digunakan untuk menyerang ya atau memangsa hewan yang lain. Itu diharamkan ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan ya'du bihi ay yastu bihi ala ghairihi. Dia menyerang dengan taringnya kepada hewan yang lain. Wa yaftarisuhu, dan menerkam dengan taringnya. Kalau kita lihat harimau ya, kalau menangkap rusa itu kan dengan taring, dilumpuhkannya dengan gigitan taringnya. Kadzibi wal asadi wal kalb. Itu kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Contohnya adalah serigala, ya, singa dan anjing yang memiliki nabun qawiyun, ya, yaftarisu bihi, memiliki gigi taring yang kuat yang digunakan untuk berburu. Nah, hewan yang seperti itu, ya, yang memiliki sifat bahwa dia adalah hewan yang buas, yang memiliki taring yang tajam dan kuat untuk berburu, itu diharamkan secara hukum syariat. وَيُحْرَمُ مِنَ الطُّيُورِ, sebagaimana diharamkan dari jenis burung-burung. مَا لَهُ مِخْلَبٌ قَوِيٌ, yaitu setiap burung yang memiliki cakar yang kuat, yajrahu bihi, yang digunakan untuk melukai lawannya. Seperti burung apa itu? Burung elang, ya, burung raja wali yang besar. Itu mereka memiliki apa? Cakar yang tajam, yang digunakan untuk menangkap mangsanya. Kalau kita lihat di televisi itu sampai ada satu jenis burung elang, burung besar lah ya, itu yang bisa mengangkat rusa, terbayang tidak masyarakat muslimin? Jadi cakarnya itu bisa mengangkat rusa, kemudian dia bawa terbang ke sarangnya untuk dia cabik-cabik. Yang begitu diharamkan di dalam syariat. Ya. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhinabin minas siba'. Ya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melarang memakan setiap hewan yang memiliki taring, ya, dari hewan-hewan yang buas. Dalam riwayat Imam Muslim dan Ashabus Sunan dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba'. Nabi alaihi salatu wassalam melarang setiap hewan yang memiliki taring dari hewan-hewan buas. Ya, seperti tadi anjing, serigala, singa, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, wa an kulli dhi mikhlabin minat tuyur. Sebagaimana Nabi mengharamkan semua burung yang memiliki cakar yang tajam, yang digunakan untuk apa? Memangsa hewan yang lainnya. Ini hadis yang ma'asyiral muslimin, ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan di sini, wa yahillu lil muttar fil makhmasah. Ya. Wa yuhillu lil muttar fil makhmasah. Dan apa yang tadi kita sebut sebagai makanan yang haram tersebut, hewan buas yang memiliki taring yang kuat atau burung yang memiliki cakar yang tajam, itu dihalalkan bagi orang yang berada dalam kondisi darurat, orang yang berada dalam kondisi terpaksa, fil makhmasah, yaitu karena dia berada dalam kondisi lapar yang mengancam jiwanya. Ya, lapar yang mengancam jiwanya. Ayyakula minal mayyitati almuharramati ma yasuddu bihi ramaqah. Maka dalam kondisi darurat, kondisi terpaksa, dan dia di dalam kondisi makhmasah, yaitu lapar yang ekstrim yang bisa menyebabkan kematian, maka dihalalkan untuknya. Sekedar untuk menegakkan punggungnya, sekedar untuk menghindari kematian. Lalu beliau berkata, ya, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, berdasarkan firman Allah Al-Maidah ayat yang ketiga, ya, di mana Allah berfirman, hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Telah diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan-hewan yang disebut nama selain Allah ketika dia disembelih. Lalu Allah berfirman, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dia dalam keadaan terpaksa, darurat, dalam kondisi lapar yang sangat, ya, dan bukan apa namanya menyengaja ingin melakukan dosa, maka dalam kondisi ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu beliau berkata, walana mayyitatani halalan, dan ada dua jenis darah, ya. Ada dua jenis darah dan ada dua jenis bangkai yang dihalalkan untuk kita. Jadi ada dua jenis bangkai, ada dua jenis darah yang keluar dari hukum asal. Artinya hukum asalnya haram, tetapi di dua jenis bangkai ini dan di dua jenis darah ini diberikan pengecualian, diberikan hukum yang khusus oleh syariat. Apa saja itu dua jenis bangkai? Yang pertama adalah as-samak, yaitu ikan. Jadi ikan, segala bentuknya itu tidak perlu disembelih. Dan seandainya kita menemukan ikan di laut misalnya, sudah dalam kondisi mati, selama masih layak dimakan, belum rusak, itu masih halal. Ya, berdasarkan sabda Nabi, uhillat lana mayitatan. Telah dihalalkan untuk kita umat Islam dua jenis bangkai. Yaitu as-samak yang pertama, dan yang kedua adalah al-jarad. Al-jarad artinya belalang. Yaitu dua jenis bangkai yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadamani halalani. Sebagaimana dihalalkan untuk kita dua jenis darah. Hukum asalnya darah adalah haram. Tapi dikecualikan dua jenis, yang pertama adalah al-kabidu. Al-kabidu wattihalu, yaitu hati dan limpa. ya, hati dan limpa. Itu dua jenis darah sebenarnya, tetapi dihalalkan di dalam hukum syariat. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu pasal terkait dengan apa namanya, permasalahan apa makanan yang halal dan makanan yang haram. Kita memasuki pasal yang baru, ya, ini pembahasan yang baru. Beliau berkata, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, faslun, pasal, wal-udhiyatu sunnatun mu'akkadah. Udhiyah, sembelihan di hari raya Idil Qurban adalah sunnatun mu'akkadah. Adalah sunnatun mu'akkadah, sunnah yang mendekati wajib, tapi bukan wajib. Dia sunnatun mu'akkadah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan al-udhiyah, hiya ma yudhbah minal ibili awil baqari awil ma'zi awil ghanami yawma idil adha, ya, wa ayyama al-thalasata ba'dahu. Yang dimaksud dengan udhiyah adalah apa-apa yang disembelih, baik itu dari jenis unta atau sapi atau kambing atau domba di hari raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya. Hari raya Idul Adha tanggal 10 dan tiga hari setelahnya hari Tasyriq tanggal berapa? 11, 12 dan 13. Taqarruban ilallah, dilakukan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan kalau dilihat dari sisi kata bahasa, kata udhiyah, kata beliau, ma'khudhatun minad dhahwah. Al-udhiyah diambil dari kata dhahwah. Wahiyya imtidadun nahar. Yaitu, apa namanya, waktu siang, ya. Siang. Perpanjangan waktu siang. Wasummiyat bi awwali zamani fi'liha wa huwa duha. Dan kenapa disebut dengan udhiyah? Ini adalah menamakan satu aktivitas dengan nama waktunya. Karena dilakukan di awal hari, di awal siang, maka dia disebut dengan al-udhiyah. Sunnatun mu'akkadah. Dan berkurban ini adalah sunnatun mu'akkadah. Maksudnya bukan wajib. Menurut pendapat yang kuat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam suratul Kautsar ayat yang kedua. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, menurut para ulama tafsir, artinya laksanakanlah salat idil adha, wanhar, sembelihlah kurban di hari idil adha. Adapun dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam adalah hadis Anas radhiyallahu ta'ala an, qal, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih domba, ya, yang gemuk, ya, yang berwarna putih, memiliki dua tanduk. Zabahahuma biyadihi. Nabi langsung menyembelihnya sendiri. Nah, ini yang bagus, ya, kalau ada yang ingin berkurban, bagusnya menyembelih sendiri. Wasamma wa kabbara, dan beliau ketika akan menyembelih menyebut nama Allah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu 'ala safahihi. Ala safahihima, dan beliau meletakkan kaki beliau di atas sisi lehernya. Jadi untuk disembelih, ya, kalau domba atau kambing itu kan kita tahan, kalau kita nyembelih sendiri kita tahan di bagian lehernya atau di bagian apa namanya, pundak bagian belakang, ya, leher bagian belakang. Lalu dikatakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa yujzi'u fiha al-jaza'u minad-da'n. Sah untuk dijadikan hewan kurban adalah domba dari jenis jaza'. Dari jenis jaza'. Apa itu jaza'? Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ma atammat sanatun wa ta'anat fi tsaniyah, yaitu domba yang sudah berusia genap satu tahun dan memasuki tahun yang kedua, atau domba yang sudah jatuh giginya, gigi bayinya sudah jatuh, berganti dengan gigi dewasa. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad rahimahullah, At-Tabarani dan yang lainnya dari Ummi Qurz Al-Khuza'iyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, "Dhahu bil jazai min ad-da'n." Berkurbanlah dengan hewan domba berjenis jaza. Jaza ini dari sisi umur sudah genap 1 tahun. Fa innahu jaiz, itu diperbolehkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ahmad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ni'matil udhiyah al-jaza min ad-da'n." Sebaik-baik sembelihan adalah domba yang usianya sudah genap 1 tahun. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' berkata, "Wasaniyu wasaniyu minal ma'zi wasaniyu minal ibili wasani minal baqar." Adapun kalau dari jenis apa namanya kambing bukan domba, atau jenis ibil atau unta, atau dari jenis sapi ya, atau bakor, maka kata beliau harus yang masuk kategori as-sanyu atau as-suniyu ya. Apa itu dikatakan oleh beliau di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib, as-saniyu minal ma'zi wal baqari ma ta'na fi tsalisah ya. Adapun saniyu dari jenis kambing dan sapi itu adalah yang sudah memasuki usia 3 tahun. Ya, memasuki usia 3 tahun. Adapun saniyah dalam ibil atau unta adalah yang memasuki usia 6 tahun. Ya. Unta yang memasuki usia 6 tahun. Berarti kalau apa? Domba jaza, domba itu enggak masalah jaza 1 tahun. Tapi kalau maiz dan satu lagi tadi apa? Bakor itu minimal 3 tahun. Ya masuk 3 tahun. Tapi kalau ibil atau unta itu masuk 6 tahun. Dikatakan di sini wa tujzi'ul badanatu an sab'atin. Satu ekor unta bisa digunakan untuk 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin. Begitupun baqarah, sapi itu bisa digunakan untuk 7 orang. Wasyatu an wahidin. Adapun domba itu untuk 1 orang. Ya, 1 orang atau 1 keluarga. Tapi kalau kayak unta dan sapi itu bisa kita kumpul uang, patungan. Per orang misalnya sekian. Lalu kita beli 1 ekor sapi, itu diperbolehkan. Tapi kalau kambing tidak bisa patungan. Ya dia hanyalah untuk 1 orang. Walaupun dia boleh meniatkannya untuk siapa? Keluarganya ataupun istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qal, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah." Pada hari Hudaybiyah kami menyembelih, kata Jabir, al-badanatu an sab'atin. 1 ekor unta itu bisa digunakan untuk 7. Wal-baqaratu an sab'ah. Begitupun baqarah atau sapi bisa digunakan untuk apa? 7. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Dhaha Rasulullah an-nisa'ihi bil-baqar." Nabi pernah menyembelih atas nama istrinya dengan sapi. Bakor artinya dengan sapi. Dalam riwayat yang lain dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna mudhahi bisyatil wahidah." Dulu kami, kata Abu Ayyub, di zaman Nabi, 1 keluarga ya 1 domba saja. "Yazbahuha ar-rajulu an huwa an ahli baitihi." Di mana seorang laki-laki menyembelih atas namanya dan nama keluarganya. "Tsumma tabahan nasu ba'dahu." Maka setelah itu manusia bermewah-mewah, berlomba-lomba dengan harta hingga rusak niat mereka.

menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Sepertinya sudah masuk penelepon kita yang pertama. Assalamualaikum. Dari Ibu siap, hamba Allah di Jawa Tengah, silakan. Jawa Tengah. Ini pertanyaannya, Ustaz. Yang pertama ini masalah di rumah saya kan di kamar akan lupa ya, Ustaz. Nah itu ini bagaimana kalau ada yang terjadi berang ke Ustaz yang itu betel ya Ustaz. Di kamar? Di kamar ada apa Ibu? Betel Ustaz. Nah kan kotorannya terjadi ke lantai malam. Di situ kan mau tolak ya Ustaz. Mohon maaf Ibu. Yang jatuh ke lantai apa? Kotorannya. Kotoran cicak. Baik. Saya belum jelas kotoran apa Ibu? Tawon. Ya. Tawon. Baik. Ya, dan itu yang mengapa pertanyaan kedua belum jelas Ibu. Pertanyaan kedua. Suara Ibu putus-putus. Masalah? Belum jelas Ibu. Tidak jelas suaranya. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Ada sepertinya gangguan sinyal ya, sehingga suara yang sampai ke kami terputus-putus. Kami tidak bisa mendengar dengan jelas penelpon kita hamba Allah di Jawa Tengah. Kecuali tadi kotoran tawon. Seandainya di kamar ya, di kampung itu sering ya, di kamar itu ada tawon. Apakah kotorannya itu suci? Ataukah dia sesuatu yang najis begitu ya? Allah alam bisab ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i, semua jenis kotoran hewan itu adalah dianggap sesuatu yang najis. Ya, semua jenis kotoran hewan tanpa terkecuali itu dianggap sesuatu yang najis. Artinya sesuatu yang kotor. Ya, yang kalau terkena pakaian ya harus dibersihkan, dicuci sebelum sholat kita pastikan sudah bersih. Ya, kalau memang ada ya. Walaupun saya belum pernah melihat bagaimana bentuk kotorannya dan lain sebagainya. Adapun yang mereka tinggalkan berupa semacam debu atau bubuk-bubuk kayu, tentunya itu bersih, suci, nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada serangga seperti itu yang mengeluarkan kotoran, kata para ulama bahwa hukum asal kotoran hewan adalah najis. Ya, walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat di dalam hukum kotoran hewan yang halal dimakan. Seperti kambing atau unta, itu khilaf di kalangan para ulama. Dan sebab khilaf adalah kaitan dengan permasalahan adanya riwayat yang mengatakan Nabi mengizinkan para sahabat yang sakit mencampur susu unta dengan kencingnya. Ya, mencampur susu unta dengan kencing unta untuk sebagai wasilah pengobatan. Oleh karenanya para ulama khilaf dalam masalah tersebut ya, tapi pendapat yang lebih hati-hati tentunya adalah najis ya, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hewan yang disembelih itu merasakan kesakitan bila disembelih? Ya sakit. Ya sakit. Kenapa tidak sakit? Innalil mauti la sakarat. Ya, setiap kematian itu ada sakaratnya. Sakarat. Dan kita melihat sakaratul mautnya singa, pernah lihat ya di video itu. Ada singa yang sudah tua berada di tengah padang rumput. Ya, detik-detik ketika nyawa akan dicabut, luar biasa kesakitan, luar biasa. Innalil mauti la sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Oleh karenanya seorang muslim diperintahkan oleh syariat untuk berbuat ihsan kepada hewan. Dalam hadisnya baginda Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Sesungguhnya Allah itu menuliskan kebaikan dalam segala sesuatu. Kalau kalian menyembelih, kata Nabi, maka tajamkanlah pisau kalian. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah zikir pagi dan petang jika kita sudah zikir setelah sholat wajib tetap harus dikerjakan? Terpisah dari waktunya zikir setelah sholat dulu, lalu kita lanjut zikir pagi atau petang? Ya kalau mau disambung tidak masalah. Setelah subuh langsung disambung dengan zikir pagi, setelah zikir ba'dal asar disambung dengan zikir sore, tidak masalah. Dan tidak harus, tapi itu adalah sunnah yang utama. Bagus kalau dikerjakan. Allah alam bisawab. Kalau berinfak setiap subuh di masjid ikhlas karena Allah, tapi ingin dilihat oleh jamaah yang lain dengan niat untuk motivasi bagi jamaah yang lain untuk juga berinfak setiap subuh, apakah ini riya? Tidak, ini tidak riya. Ya, ini tidak riya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Dan ketika seseorang menampakkan amalnya, ya, lalu dengan niat agar kaum muslimin mendapatkan inspirasi, contoh, teladan, maka itu satu hal yang terpuji. Ya, sebagaimana terjadi pada zaman Nabi, ya, ketika ada sekelompok kaum muslimin yang datang ke Madinah mencari sedekah karena negeri mereka kekeringan, maka saat itu di Madinah pun sulit, sehingga datang seorang laki-laki dengan membawa kurma, lalu para sahabat yang lain mengikuti. Maka Nabi berkata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat satu contoh yang baik, kebiasaan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebiasaan baiknya. Ya Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, ada titipan pertanyaan. Suami berusaha di kebun dan istri berusaha dagang kecil-kecilan. Sedangkan modal usaha istri bukan dari suami, tapi dari meminjam. Setelah istri punya penghasilan sendiri, lantas suami tidak mau memberi uang belanja kepada istri. Istri tidak terima karena semua kebutuhan rumah tangga istri yang menanggung. Belum lagi hutang yang dipinjam untuk usaha tadi harus dibayar. Jadi istri merasa sangat berat untuk membiayai semua. Apakah suami berdosa? Sangat berdosa. Sangat berdosa. Itu tidak boleh dalam keluarga seperti itu, tidak boleh. Ya, seorang suami mendapatkan riasah fil usrah, mendapatkan kepemimpinan, kedudukan, itu dikarenakan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka berupa fisik, wabima anfaqu, dan dikarenakan infak mereka. Ya, Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita karena Allah lebihkan sebagian mereka atas yang lain. Wabima anfaku, dan atas apa yang mereka nafkahkan. Oleh karena seorang laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau dia tidak memberikan nafkah pada kurun tertentu, ya maka bisa diakumulasi. Misalnya satu bulan dia tidak memberi nafkah, biasanya per hari ngasih berapa? Kasih 50.000, maka 50 kali 30, 1.500.000 hutang dia kepada istrinya. Ya, jadi wajib. Tidak bisa, ya, tidak bisa seorang suami dikarenakan istrinya sudah memiliki penghasilan dia kata saya nggak wajib lagi menafkahi kamu. Ah, itu tidak, ya, itu bertentangan dengan apa namanya prinsip-prinsip berkeluarga di dalam agama Islam. Dalam berkeluarga, ya, sang suami wajib menafkahi istrinya, baik itu makanan, ya, makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak untuk mereka sesuai kemampuan atau bil ma'ruf, kata Allah dalam Al-Quran, bil ma'ruf. Walaupun ya seorang istri pun memahami kondisi suaminya. Ketika memang kondisi suaminya berat, ya hendaknya mereka berta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan adanya usaha istri memiliki penghasilan, itu bukan alasan untuk tidak memberikan nafkah. Allah alam bissawab. Dan berdosa suami kalau tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mendengar begini Ustaz, ada satu antara hadis apa? Suatu badan yang ringan di mulut hak berteman itu subhanallah subhanallahil. Apakah itu benar Tuhan itu? Dan yang kedua, apakah itu berapa kali sudah baca ayat malam? Kalau benar juga, oh Tuhan Allah yang di malam ini ya. Baik. Itu asal saya dulu mau berat di mudah mudah beriman. Itu sudah pun baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh ibu adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ada dua kalimat kata Nabi yang ringan diucapkan di lisan, ya dicintai oleh Ar-Rahman tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu dibaca terus ibu ya. Apakah ada ketentuan jumlahnya? Tidak ada ketentuan jumlah, tetapi kita memperbanyak ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dengan memperbanyak zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Ya, Allah katakan dalam ayat yang lain wadzkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi sebanyak-banyaknya, selama syariat tidak menentukan jumlahnya maka kita tidak membatasinya. Tetapi ketika syariat telah menentukan jumlahnya, misalnya 33, ya sudah kita sami'na wa ata'na. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan kelima dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Padang ingin bertanya, bagaimana jika misalnya saya punya anak yang ingin masuk kuliah tapi karena proses pendaftaran sulit dan dikhawatirkan tidak lulus, jadi saya minta tolong kepada teman saya yang bekerja di universitas tersebut agar diberi bantuan agar bisa lulus masuk pendaftaran di universitas tersebut. Namun ketika anak saya sudah lulus pendaftaran, lalu saya memberi uang sebagai tanda terima kasih saya kepadanya karena sudah membantu anak saya, apakah itu termasuk sogok? Wallahu a'lam bishawab. Jenis seperti ini kalau di aturan, baik itu di aturan pemerintah dalam masalah apa tender-tender seperti itu, atau di dalam masalah di pendidikan, baik di sekolah dasar ya sekolah menengah atau sekolah atas atau universitas, Allah alam bisawab, yang seperti itu dimasukkan kategori riswah ya, sogokan. Kalau memang ada kesepakatan untuk memberikan uang atau sudah dimaklumi akan memberikan uang lalu dibantu agar si anak itu lulus, maka itu masuk kategori riswah. Ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok itu di neraka. Dan secara aturan administrasi negara yang begitu tidak diperbolehkan ya. Yang ada ya jalur mandiri, jalur prestasi, jalur beasiswa dan lain sebagainya. Adapun jalur orang dalam itu tidak ada dalam aturan sistem administrasi penerimaan mahasiswa di Indonesia. Ya, itu tidak diperbolehkan baik secara hukum negara ataupun secara hukum syariat. Allah alam bissawab. Ada Ibu Tati di Jambi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Begini Ustaz, mungkin ada hal lain di luar tema hari ini. Ya, kebetulan saya punya saudara yang bekerja di Bank ADB. Di mana Ibu? Saya dari istilahnya ceramah Ustaz yang saya dengar selama ini, Bank ADB itu termasuk juga bekerja di bank yang riba gitu. Nah, sekarang ada rencana seperti ini Ustaz. Saya ingin ada rumah yang mau dijual kepada saudara saya tersebut. Timbul dalam pemikiran saya, apakah hasil penjualan rumah saya tersebut kepada saudara saya yang bekerja, yang berpaman saya abang ADD juga termasuk bank yang riba, apakah hasil penjualan itu juga dikategorikan nanti hasil penjualan tersebut juga kesimpulannya juga riba gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bekerja di lembaga perbankan konvensional atau perbankan yang ribawiyah tentunya adalah sesuatu yang haram ya. Ya, baik itu juru tulisnya, baik saksinya dan lain sebagainya, kata Nabi mereka mendapatkan dosa yang sama. Oleh karenanya di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahallallahu al-bai wa harrama ar-riba. Allah telah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya in kuntum mu'minin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba kalau kalian beriman. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat, kata Allah, Allah akan menghancurkan harta yang didapatkan dengan cara yang riba dan Allah memberkahi harta sedekah. Jadi kita dilarang bekerja di institusi yang ribawiyah, ya, institusi-institusi atau lembaga yang riba. Tapi muncul pertanyaan, apakah ketika ada di antara keluarga, saudara, tetangga, teman yang bekerja di lembaga tersebut, masih bolehkah kita bermuamalah dengan orang tersebut? Muamalah dalam pengerti dia pengertian berinteraksi ekonomi, baik itu sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, boleh atau tidak, Allah alam bisawab, tidak masalah. Ya, selama dalam transaksi yang kita lakukan, tidak ada satu sifat yang diharamkan oleh syariat. Baik itu riba, atau goror, atau kezaliman, atau bisa menimbulkan permusuhan. Ya. Jadi sifat-sifat yang menjadikan transaksi haram itu adalah riba, goror, ketidakjelasan, dan kezaliman yang menimbulkan permusuhan. Ya. Oleh karenanya, kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, diceritakan bahwa Nabi Muhammad berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Ada riwayat mengatakan beliau menerima hadiah berupa makanan dari orang-orang Yahudi, padahal mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Yahudi itu adalah pelaku riba sejati, itu Yahudi. Bankir-bankir dunia itu Yahudi. Tapi Nabi berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang sifatnya muamalah. Nabi pernah misalnya meminjam sejumlah gandum dengan jaminannya beliau titipkan baju perang beliau. Itu diriwayatkan begitu. Atau Nabi menerima hadiah sembelihan dari mereka. Ya. Jadi kalau transaksi yang kita lakukan dengan muslim yang melakukan dosa riba tersebut adalah transaksi yang halal, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, itu enggak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Artinya diperbolehkan dalam hukum syariat ya. Walaupun ya hendaknya seorang muslim apalagi dengan saudara berusaha beramal ma'ruf nahi mungkar. Allah Al-Masyur. Pertanyaan yang keenam, setiap rasa sakit yang dirasakan seorang muslim maka akan gugur dosa-dosanya. Yang saya tanyakan, apakah dosa besar atau dosa kecil? Wallah alam bisawab ya, kata para ulama, dosa-dosa besar itu harus bertobat. Dosa besar harus bertobat. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang mukmin agar kalian beruntung. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Apa yang akan kita dapatkan ya Allah? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Dengan tobat kalian itu Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karenanya kata para ulama, kalau dosa besar harus bertobat. Ya, apalagi kalau ada kaitannya dengan hak-hak manusia. Kalau yang kaitannya dengan Allah, ya Allah maha pengampun. Ya Allah maha penerima taubat. Tapi kalau ada hak manusia, tentunya kondisinya lebih sulit dan lebih berat. Harus segera diselesaikan. Jadi harus bertobat. Ya harus bertobat dengan tobatan nasuha. Allah alam bisawab. Ada Ibu Yuri di Makassar. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini saya mau tanyakan, mungkin tidak sesuai dengan judul bahasan tema ya. Jadi bagaimana hukumnya itu Ustaz, imam, seorang imam membaca mushaf dalam salat wajib? Ya. Baik. Itu ya. Saja Bapak. Bagaimana hukumnya kalau imam membaca mushaf dalam salat wajib? Baik. Apakah salat nyata atau tidak? Bagaimana juga pendapat dari imam Pak Masak itu, gitu? Baik. Itu saja, ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembahasan mazhab Syafi'i, ya di dalam kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dikatakan bahwasanya Fatihah adalah rukun di dalam salat. Ya, Fatihah adalah rukun di dalam salat. Dan kita wajib membacanya. Kita wajib membacanya. Lalu bagaimana seandainya seseorang belum hafal? Ya, dia belum hafal. Tentunya dia harus menghafalkannya. Dia harus menghafalkannya. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak ada yang mengajarkannya? Maka dia harus berusaha mencari guru. Ya. Lalu bagaimana seandainya dia belum mendapatkan, belum sempat mempelajarinya, belum sempat menghafalnya karena dia baru masuk Islam. Misalnya ya, dia baru masuk Islam. Tapi ini karena dia orang Arab, dia bisa baca secara umum tulisan Fatihah tersebut. Apakah boleh dia membacanya dari mushaf? Kata para ulama tidak masalah. Kalau memang dia tidak bisa atau belum hafal suratul Fatihah dikarenakan dia baru masuk Islam. Ya, dikarenakan dia baru masuk hadithul ahad lil Islam. Baru saja masuk Islam. Karena dia belum hafal Fatihah. Dalam kondisi ini darurat tidak masalah dia membaca dari mushaf. Ya. Kalau tidak bisa membaca dari mushaf, Nabi mengajarkan bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lalu bagaimana kalau seandainya ini dalam kondisi normal? Ini dalam kondisi normal. Artinya dia sudah bisa hafal Fatihah, dia pun menghafal surat-surat tertentu yang biasa guna, yang bisa dia gunakan dalam sholatnya. Apakah masih boleh dia membaca mushaf ketika sholat? Kata para ulama, kalau di dalam sholat-sholat yang sunnah tidak masalah. Ya, dalam sholat-sholat yang sunnah tidak masalah. Tetapi di dalam sholat-sholat yang wajib, kata para ulama, Allahu a'lam bishawab, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Artinya tidak boleh dalam sholat yang wajib kita membaca menggunakan mushaf kecuali suratul Fatihah, dan itu pun bagi yang belum hafal suratul Fatihah tidak masalah memegang mushaf. Tapi bagi yang sudah hafal suratul Fatihah maka tidak boleh dia apa memegang mushaf. Terus bagaimana? Saya kalau tidak boleh megang mushaf, saya ingin baca surat. Baca yang mudah. Begitu Allah bilang dalam Al-Quran. Jadi jangan mempersulit diri kita sendiri dengan bacaan yang panjang. Ya Allah katakan, faqra'u ma tayassara min. Faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Ya, jadi yang mudah, yang bisa, yang sudah kita hafal itu yang dibaca. Ya, jadi jangan membebani diri kita. Apalagi dengan sesuatu yang kata para ulama tidak diperkenankan. Seandainya hal itu diperkenankan, tentulah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, walaupun para ulama membolehkannya dalam sholat sunnah. Karena hukum sholat sunnah itu lebih diringankan daripada sholat wajib. Misalnya, dalam sholat wajib, kalau selama sanggup berdiri, harus berdiri. Tidak sah orang yang sanggup berdiri sholat wajib, dia duduk. Tapi beda dalam sholat sunnah. Walaupun seseorang sanggup berdiri, dia boleh duduk dalam sholat sunnah. Pahalanya setengah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sholat sunnah itu diperbolehkan di atas kendaraan. Ya, tapi sholat wajib kata Anas bin Malik, Nabi tidak pernah di atas kendaraan, selalu turun untuk memastikan menghadap kiblat. Oleh karenanya pendapat yang dijelaskan oleh para ulama tidak boleh sholat wajib memegang mushaf kecuali darurat bagi yang belum bisa hafal Fatihah, karena Fatihah adalah rukun sholat. Adapun selainnya, bahkan seandainya kita tidak baca surat apapun selain Fatihah, itu sah. Tapi jangan dijadikan imam, cari yang lain yang punya hafalan yang bagus. Ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah sholatnya sah atau tidak, Allah alam bisawab ya. Saya tidak berani mengatakan tidak sah. Walaupun dia telah menyelisihi apa namanya sesuatu yang disebut oleh para ulama sebagai sesuatu yang dilarang. Hendaknya dia tidak mengulanginya. Ya, kecuali di dalam sholat sunnah seperti sholat tarawih dan lain sebagainya. Sholat tahajud misalnya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana dengan mantan suami yang tidak memberikan hak untuk istri yang masih menyusui? Sudah 4 bulan ini hak saya tidak diberikan. Saya ajak musyawarah, tidak ada tanggapan. Padahal beliau paham ilmunya. Waktu saya sharing ke ustadz yang dekat dengan beliau, alasannya tidak mau bahas dengan saya karena ingin menjaga kehormatan dia dan saya. Dan ustadznya bilang agar saya kasih uzur. Bagaimana kasih uzur? Ini ustadznya bagaimana? Kasih uzur itu kewajiban, kok kasih uzur? Jadi gak bisa gara-gara kita ingin menjaga kehormatan orang lain, kita membiarkan dia melakukan kezaliman. Ini ustadznya tidak paham kalau begitu. Ya, itu kewajiban. Ya, kewajiban yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Bagaimana digugurkan hanya dalam alasan menjaga kehormatan. Itu hak. Itu kewajiban bagi suami. Harus ditunaikan. Ya. Tidak boleh seperti itu. Justru, orang yang berilmu tersebut harus jadi perantara untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut agar dia jangan melakukan perbuatan zalim. Ya. Bukan malah ingin mengatakan ya sudah berikan saja uzur dan lain sebagainya. Kecuali memang tidak mampu. Ya, miskin, tidak bisa memberikan nafkah dan lain sebagainya. Itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seorang melampaui kemampuan. Tapi kalau dia terlihat mampu, tidak memberikan alasan, lalu dibiarkan saja dengan alasan memberikan uzur, uzur apa maksudnya? Apakah maksudnya fakir? Uzur itu kefakiran atau apa? Harus dijelaskan ya. Tidak boleh gelap, tidak boleh samar. Ya, karena ini masalah hak. Ya, ini masalah hak-hak manusia. Allah alam bisawab, sepertinya sudah habis pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.